sing ditunggu. Dino iki aku mudik, pulang ke kampung sendiri. Rasa berpengen ketemu keluargaku, ada yang lebih ditunggu. Ditunggu keluargaku, uang THR lebaranku. Ya udah mau gimana, THR ku dimana? Besok dah lebaran, aku gak bisa belanja. Hari ini mudik, tapi gak pegang duit. Mau pulang malu, kalau gak pulang rindu.